Aku bisa menunggu, coba kau pastikan, apakah sudah tak mungkin untuk kita bicara. Masih ada harapan dan masih memungkinkan. Kalau bisa kita nikmati, mengapa diakhiri? Karena kau memberiku kesan yang tak mudah terlupakan. Ku berharap padamu, jangan pergi dariku, jangan pergi dariku. Jelas terlihat ragu dari matamu. Benarkah pilihanmu menjauh dariku? Berikan kesempatan sekali ini saja. Bisakah ku meminta padamu? Jangan pergi dariku.